kembali. Ku ulang sendiri, aku takkan tentu lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur kena jalannya aku. Mengapa kau tak pernah hadir suku dalam jiwaku agar tetap bahagia. Oh, oh, tanpa cintaku tetaplah kau di sana. Aku tanpa cintamu bagai layang-layang terputus talinya. Oh, oh, telah ku mengkiri janjiku lagi, walau seribu kali ku ulang sendiri, aku takkan tempuh lagi.